Hadis ke-14. Ani bani Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Al-thayyib az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seseorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. 1. Duda atau janda yang berzina. 2. Pembunuhan dibalas bunuh. 3. Orang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jemaah, yakni murtad. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.